ku payah menuju ke destinasi, kerana malam gelap dan bintang hilang kerdipnya, menjadikan arahku keliru ke timur atau ke barat. Bagai lilin membakar diri, menerangi gelapan hati. Kau curahkan pati dan lilin yang menerangi kegelapan hatiku.